يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فقال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال رحمه الله الثالثة أن هذا القتال لجميع المشركين لا يختص به أحد دون أحد، أو لا يختص به أحد دون أحد. Yang ketiga, bahwasanya memerangi musyrikin ini kepada semua musyrikin dengan jenis-jenis kesyirikan yang ada dari musyrikin tersebut, baik dia menyembah berhala, dari patung, dari makhluk bernyawa, ataupun mungkin dari matahari, dari bulan, api, semuanya. Tidak dikhususkan darinya satu tanpa yang lainnya, terkecuali ada nas. Demikian kita sebutkan sebelumnya. Laki-laki dan perempuan. Tapi karena berhubung nanti ada nas, perempuan yang tidak ikut berperang, anak-anak, demikian orang tua, demikian para pendeta yang tidak ikut berperang dan tidak memerangi, maka tentunya ini pengecualiannya dengan nas, sehingga mereka tidak diperangi. Hanya saja kesyirikan yang mereka pegangi, mereka yakini, tentunya ini pertama kita memusuhinya, kita membencinya. Kedua, dengan kesyirikan yang ada pada mereka, kalaupun tidak ikut berperang nantinya, kita tetap memanggil, menyeru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam Islam, mereka adalah ikhwanna fiddin, mereka adalah saudara kita seagama. Tapi kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, mereka tentunya dalam syarat yang mereka jalankan, yang dipersyaratkan oleh kaum muslimin, apabila mereka dibawa tentunya kekuasaan kaum muslimin. Sehingga sekali lagi tidak ada pengecualian kecuali ada nas. Ar-rabi'a anna al-mustakbirina an ibadatillah min anwa'il malahida wad-dahriya aula bil qital min al-musyrikin. Keempat, orang-orang yang angkuh dan sombong dari beribadah kepada Allah dari berbagai jenis ilhad, yaitu perpalingan dari Allah, ataupun bahkan ateis tidak mempercayai Allah, mempercayai dewa-dewa bukan Allah, demikian mereka yang menyembah kepada, atau mereka yang berkeyakinan dengan waktu bahwa mereka hidup dengan waktu dan mati dengan waktu, nanti bisa hidup lagi dengan waktu. Ini tentunya lebih utama untuk diperangi dari musyrikin karena mereka tidak percaya adanya Allah, atau mereka tidak menyembah Allah sama sekali, tetapi mereka menyembah hanya kepada selain Allah. Hanya kepada selain Allah, karena musyrikin mereka masih menyembah kepada Allah walaupun mereka juga menyembah selain Allah. Karena itulah dikatakan mereka musyrikin, mereka menyembah bersama Allah ilah-ilah yang lain. Tetapi mereka yang tidak menyembah sama sekali dengan Allah itu bahkan dikatakan orang yang paling parah, lebih parah daripada musyrikin. Dan tentunya kalau dikatakan musyrikin diperangi dengan kesyirikannya, maka aula bil qital minal musyrikin, mereka adalah orang yang lebih utama diperangi dari musyrikin. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya tidak dibenarkan adanya bentuk keyakinan pengilahan dari selain Allah. Ilah itu hanya satu yang diyakini dan yang disembah, diibadai dengan hak benar adanya, dan adapun selainnya batil, tidak boleh dipercaya dan tidak boleh diyakini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah la ilaha illallah, inilah makna bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisa, yang kelima, anna kita lahum mustahakun bi syartaini, memerangi musyrikin atau yang sejenis mereka dengan dua syarat. Kaunuhum musyrikin, pertama, mereka keadaannya adalah jelas-jelas musyrikin. Jadi dengan dua syarat memerangi mereka, mustahak bi syartaini, pantas dengan dua syarat. Jadi layak memerangi mereka dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mereka adalah benar-benar musyrikin. Yang kedua, wa kaunuhum muqatilin. Yang kedua, benar-benar mereka keadaannya memerangi kaum muslimin dengan agama mereka. Mereka memerangi kaum muslimin karena agama kaum muslimin. Karena keislaman kaum muslimin. Famata zala ahadul wasfaini lam yuqatalu. Kapan lenyap salah satu dari dua sifat tadi, lenyap dari salah satu dua sifat tadi, atau dengan kata lain lenyap dari salah satu syarat tadi, lam yuqatalu, mereka tidak diperangi. Karena itu sudah sering kita katakan, sesuatu dengan syaratnya. Sesuatu dengan syaratnya. Kapan tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak bisa ditunaikan. Famatazala ahadul wasfaini lam yuqatalu. Demikian ketika dua syarat ini atau bahkan satu darinya atau bahkan dua-duanya hilang, maka tidak boleh diperang. Fal muslimu la yuqatalu liwasfihi alladhi usifa bihi min adh-dhulmi wal ma'asi. Seorang muslim tidak diperangi dengan sifatnya yang dia bersifat dengannya dari keboliman ataupun perbuatan maksiat. Seorang muslim dia berbuat zalim, dia berbuat maksiat, maka dia tidak diperangi karena keboliman dan maksiat untuk dirinya. Wa innama yuqatal mufsid minhum, hanyalah yang diperangi orang yang berbuat kerusakan dari mereka. Al-bughat, seperti pemberontak. Wal khawarij, seperti orang-orang khawarij. Wa nahwihim, dan yang sejenis mereka. Wa kadzalika man lam yuqatilil muslimina minal musyrikin lam yuqatalun. Demikian orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin dari orang-orang musyrikin, maka mereka tidak diperangi. Imma likaunihi laysa ahlan lilqital, yang mana bisa jadi keadaannya dia adalah orang yang tidak pantas untuk berperang, seperti kanisa, wanita, wal atfal, anak-anak, wasuyuh, orang-orang tua, warruhban, para pendeta, para rahib, wanahwihim, atau yang sejenis mereka. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka mereka tidak diperangi. Terkecuali mereka memerangi kaum muslimin, maka mereka tentunya diperangi karena memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wa imma likaunihi akhlada lil muslim, dan mungkin juga bisa jadi keadaannya dia condong kepada kaum muslimin atau kepada seorang muslim. Wa aqarra bil jizyah, dan dia pun mengakui pembayaran jizya yang dituntut padanya. Fafihi dalilun aydan, fafihi dalilun aydan ala anna al-jizyata tuqbalu min kulli musyrik badluha. Di sini juga ada dalil bahwa jizya itu diterima dari orang musyrik atau dari setiap musyrik yang mengeluarkan jizyah. Walau lam yakun min ahlil kitab, walaupun dia bukan dari ahlul kitab. Di hadal umum, dengan keumuman yang ada di sini. seorang muslim tidak diperangi, pertama tentunya dengan keberislamannya. Kalaupun didapati dia mungkin berbuat zalim, berbuat maksiat, zalim untuk dirinya sendiri, ataupun mungkin berbuat zalim terhadap yang lainnya, mencuri dari perbuatan zalim, tapi tidak diperangi, dia hanya dikenakan hukum apa? Hukum had. Demikian perbuatan maksiat untuk dirinya sendiri. Tetapi apabila sifat ini keluar dari sifat yang mereka dijaga dengan keislamannya untuk diperangi, bahkan keluar menjadi sifat atau melampaui batas dengan sifat berbuat pengrusakan di permukaan bumi, semisal melakukan pemberontakan, semisal melakukan rompakan yang dengan perbuatannya menjatuhkan korban, membunuh, menghilangkan nyawa hamba-hamba Allah, demikian pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Khawarij dan yang sejenisnya, maka mereka diperangi. Karena itu ketika Ali radhiyallahu taala anhu ditanya ketika memerangi Khawarij, ya Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah waktu itu, apakah mereka masih Islam sehingga, atau apakah mereka sudah kafir sehingga mereka diperangi? Maka kata Ali radhiyallahu taala anhu, hum ikhwan, haulai ikhwan, mereka itu dari saudara-saudara kita yaitu kaum muslimin, walakin, tetapi mereka adalah bughat, mereka adalah para pemberontak, orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan tidak menghormati kehormatan kaum muslimin. Karena itu mereka pun diperangi, yang tentunya adanya sifat memerangi. Adanya sifat memerangi. Demikian orang-orang musyrikin yang tidak memerangi, sebagaimana tadi telah disebutkan, bisa jadi karena memang dia tidak, bukan ahli berperang, mereka bukan orang yang dituntut untuk berperang, atau mereka orang-orang yang tidak ikut berperang dari wanita, anak-anak dan orang tua, demikian para pendeta, demikian para rahib, atau bisa jadi mereka merasa nyaman, condong kepada kaum muslimin, sehingga ketika mereka disuruh untuk memerangi kaum muslimin, mereka enggan. Mereka bahkan lebih setuju untuk disuruh bayar jizya merasa aman dengan perlindungan kaum muslimin. Kalaupun mereka musyrik, maka sebagaimana keterangan tadi, di sini ada dalil diterimanya jizyah mereka kalaupun mereka musyrik, kalaupun mereka bukan ahlul kitab, karena keumuman ini, keumuman ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi kalau mereka memerang, barulah diperangi. Sehingga tadi terpenuhi syarat musyrikin dan memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Sementara muslim, karena mereka bukan musyrik, tidak diperangi. Nanti diperangi ketika mereka melampaui batas, yaitu dengan memerangi kaum muslimin, bahkan ingin membinasakan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya dengan keterangan tadi pula, ketika kita disuruh untuk memerangi Khawarij dan yang sejenisnya oleh pemerintah, maka kita mendengarkan dan mematuhi. Tidak boleh kita menyembunyikan mereka, melindungi mereka, karena kita akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa melindungi pelaku-pelaku kejahatan, para penyamun, bahkan para pemberontak, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tetapi bahkan memerangi mereka. Dan kalau kita mengetahui tempat persembunyian mereka dan tempat mereka membuat, maka kita laporkan kepada pemerintah, agar pemerintah yang memberangus mereka dan menindak mereka. Sampai suatu saat pemerintah meminta kita untuk bersama mereka memerangi para pemberontak, memerangi para penyamun, para mafia, para rompak atau penyamun, Khawarij dan seterusnya, maka kita bersama dengan pemerintah memerangi mereka di atas komando dan kepemimpinan pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya dengan keterangan ini pula, tidak bermudah-mudahan di dalam memerangi manusia. Karena ada apa? Ada syaratnya. Siapa yang harus diperangi? Dan kapan diperangi? Ada syaratnya. Tidak mudah bermudah-mudah memerangi manusia. Demikianlah agama Allah, agama yang padanya ada aturan. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisa wa sabi'ah fi tambih ala al-ikhlas atau fihi tambihu ala al-ikhlas fil jihad wa annahum yuqataluna liwajhillah walikaunihim uttusifu bima yubghiduhullahu wa huwa syirk falyakunil hamil lakum ayyuhal mu'minun ala kitalihim muwafaq rabbikum fi bughdihi wa adawatihi lahum li'ajli an takuna kalimatullahi al-ulya. Yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam dan yang ketujuh, seperti kata beliau, pertama kali menyampaikan ayat. Di sini ada fawaid terhadap ayat-ayat ini, ada beberapa faedah. Setelah kita lewati faedah-faedah dari yang awal sampai beliau mengatakan as-sadisa was-sabi'ah. Yang keenam dan yang ketujuh. Faedah yang keenam dan yang ketujuh, di sini ada peringatan untuk berbuat dan mengamalkan keikhlasan atau menjalankan keikhlasan ketika berjihad. Jihad sebagaimana sering kita sebutkan adalah amalan yang besar, bahkan puncak amalan Islam, darwatu sanamil Islam. Karena dia adalah puncak dan amalan yang besar, amalan yang agung, maka sia-sia kalau tidak ditegakkan dengan keikhlasan. Dan juga sering kita dengarkan anak-anak sekalian dan para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa nanti di hari kemudian ada orang yang datang ke hadapan Allah, dipanggil, diperhadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, statusnya adalah mujahid. Statusnya adalah mujahid. Tetapi kemudian dia didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa didustakan? Karena jihadnya tidak dibarengi niatan yang ikhlas, tetapi dia ingin dikatakan mujahid. Maka kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang bukan karena ikhlas, tapi engkau berperang karena ingin dikatakan pemberani. Dan seterusnya. Karena itulah jihad yang agung, yaitu berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, agar kalimat itu yang tinggi lu dengan keikhlasan. Dan tentunya bukan hanya jihad, terhadap seluruh amalan. Terhadap seluruh amalan, maka perlu dengan ikhlas. Dan ini mungkin kita tekankan di sini, kita selalu berharap ikhlas dengan amalan kita. Karena akan menjadi sia-sia amalan tanpa keikhlasan. Telah habis waktu, usia, tenaga, harta, lantas karena tidak ikhlas, hilang percuma di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bermanfaat. Karena itu kita mesti selalu meminta keikhlasan kepada Allah. Sebagaimana orang-orang saleh, mereka selalu meminta ikhlas. Meminta diberikan taufik oleh Allah, anugerah oleh Allah keikhlasan. Allahumma rizqna al-ikhlas fi kulli a'malina. Ya Allah, berikan kami keikhlasan, anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam seluruh amal kami. Dan tentunya kalau sesuatu dimulai dengan keikhlasan, dijalankan dengan keikhlasan, tentunya dia akan menggapai, mendapatkan apa yang dia harapkan dari amalan tersebut, yaitu wajah Allah, yaitu pahala, ganjaran dari Allah. Dia akan mendapatkan dan meraihnya. Demikian dia akan merasakan hasil dari keikhlasannya di dunia. Terlebih lagi nantinya di akhirat. Maka di sini kata beliau, fihit tamlihu alal ikhlas fil jihad. Di sini ada peringatan bagi kita semuanya agar selalu ikhlas berjalan dengan keikhlasan di dalam amalan jihad dan tentunya dalam amalan yang lainnya. Wa annahum yuqataluna liwajhillah, dan bahwasanya mereka orang-orang kafir musyrikin diperangi karena kita berharap wajah Allah, bukan karena dendam, bukan karena urusan pribadi, bukan karena diambilnya hak kita, diambilnya harta kita, sehingga kita merangi mereka karena dendam, kesumat. Bukan demikian, tetapi karena berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Litakuna kalimatullahi al-ulya liwajihillah. Pernah ditanyakan kepada para ulama a'immatud da'wah di zaman kita ini, orang yang berperang dalam pembelaan negerinya saja tanpa adanya keinginan untuk menegakkan dan membela agama Allah, tanpa ada keinginan berharap wajah Allah, fanatisme terhadap negeri saja, apakah ini termasuk jihad? Maka kata para ulama, ya bukan, bukan termasuk jihad. Walaupun negeri yang kita bela adalah negeri kaum muslimin, tetapi yang diinginkan, dituntut kepada kita, kita mengikhlaskan sepenuhnya kepada Allah, dan kita memerangi yang memerangi negeri kita karena negeri kita adalah negeri kaum muslimin. Tentunya yang memerangi adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka kita membela agama ini dalam memerangi mereka pula, bukan karena lil watan, bukan karena negeri. Karena telah terjadi ketersamaran di sisi manusia, berperangnya bukan karena Allah, karena adanya dendam, adanya keberpihakan dan seterusnya, atau adanya fanatisme. Wallahu a'lam bishawab. Jadi diperangi mereka musyrikin atau musuh-musuh Allah liwajhillah, karena wajah Allah. Kita ingin agar agama Allah tegak, kita ingin agar sepenuhnya agama Allah yang diterima, kita ingin agar mereka sepenuhnya beribadah kepada Allah. Inilah yang kita harapkan liwajhillah. Walikaunihim, dan juga tentunya karena keberadaan mereka disifatkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dari mereka, yaitu kesyirikan. Kita memerangi mereka karena mereka adalah musyrikin. Kesyirikan ini dibenci, dimurkai oleh Allah, dan Allah tidak pernah ridha dengan kesyirikan. Karena itulah Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerangi musyrikin. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa qatilil musyrikin kafa dalam ayat ini. Karena mereka orang-orang musyrik. Mereka adalah wa qatilil musyrikin kafa. Mereka adalah orang-orang musyrik, sehingga harus diperangi. Falyakunil hamil, karena itu hendaknya yang membawamu dan memotivasimu wahai orang-orang yang beriman, ayyuhal mu'minun, ala kitalihim, ketika memerangi mereka, muwafaqa rabbikum, kalian sesuai dengan Rabb kalian di dalam membenci kesyirikan yang ada pada mereka, wa adawatihi lahum, dan kalian sesuai dengan Rabb kalian di dalam memusuhi mereka, li ajli an takuna kalimat Allah, agar supaya kalimat Allah lah hiyal ulya, dialah yang utama. Jadi hendaknya yang memotivasimu dan mendorongmu, membawamu di dalam memerangi mereka, wahai orang-orang mukminin, atau wahai orang-orang yang beriman, kalian berjalan sesuai dengan ketetapan Rabb kalian. Yang pertama, karena mereka adalah musyrikin. Yang kedua, yang jelas syirik ini dibenci oleh Allah. Kamu benci yang namanya kesyirikan karena Allah membenci kesyirikan tersebut. Yang kedua, tentunya karena mereka juga mereka dibenci oleh Allah dan mereka dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, agar supaya kalimat Allah itulah yang tinggi, agama Allah itulah yang ditegakkan. Muwafaqa rabbikum fi bughdihi, kalian sesuai dengan Rabb kalian di dalam memusuhi mereka, membenci mereka, maaf, wa adawatihi lahum, sesuai dengan Rabbmu di dalam memusuhi mereka, agar supaya kalimat Allah itulah yang utama, itulah yang tinggi. Sehingga ketika seorang berjihad dengan sifat ini, tentunya dia telah menjalani apa yang lurus, apa yang benar. Dia telah menjalani apa yang lurus, apa yang benar. Dia ikhlas dan dia berjalan dengan perintah Allah di dalam memerangi musyrikin. Allah benci syirik sehingga Allah memerintahkan mereka memerangi musyrikin, dia pun menjalankan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tadi siang kita telah dengarkan bahwa kaum muslimin dalam berjihad tentunya tidak membabi buta dan tidak melihat ketidakmampuan, tetapi mereka mesti melihat kemampuannya, sebagaimana juga akan nanti disebutkan di sini di faedah yang terakhir, hadiah asyarah. Jadi memerangi musyrikin bukan dengan tidak mampu, tetapi betul-betul mampu dan adanya bentuk persiapan. Setelah itu, tentunya dia menegakkannya dengan ikhlas. Menegakkannya dengan ikhlas. Jangan sampai ada perbekalan, ada persiapan, tetapi dia tidak ikhlas. Dan jangan sampai ada perbekalan, lantas kemudian dia memerangi musyrikin bukan karena didorong dengan kesyirikan, kekufuran yang ada pada musyrikin, tetapi karena dendam, karena direbut pemilikannya, diambil pemilikannya, sehingga dia bersemangat memerangi agar dia merebut kembali pemilikannya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya jihad yang benar di sini dalam memerangi musyrikin seperti yang diterangkan. Ada juga di jihad di sana yang dikatakan dia jihad dalam membela haknya. Seperti dalam hadis man qatala duna nafsi man qatala duna malih fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia ingin dibunuh, dia bela dirinya. Siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya, karena dia tidak menginginkan hartanya direbut, dia terbunuh, maka dia adalah mati syahid. Ini berbeda dengan jihad yang tadi. Berbeda dengan jihad yang tadi. Sehingga syahidnya pun berbeda. Satunya syahid karena agama dan satunya syahid karena pembelaan terhadap dirinya dan hartanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil keterangannya untuk sementara waktu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillah rabbil alamin. Mungkin cukup. Tafadhalu barakallahu fikum.